Simpang duo dan pilih kaki da adia kasuo dan pilih kasuo adia kaki da ina ado titia tarangnyo lai dan cubo jora sora so kau diputuikan takui bado so. Kau bertahan indah tak kau. Kadang entahlah tapi baalah di salogalak denai mana ngiju. Kadang entahlah tapi baalah makan buah si malakamu. Allah lamo kita baduo, Allah lamo tak jalin cinta. Dulunya kita saiyo saka to, kini ko jalan laba simpang duo. Dan pilih kaki da adia kasuo, dan pilih kasuo adia kaki da. Inna ado titia tarangnyo lai dan cubo jora sora so kau diputuikan takui bado so kau batahan indah tak kau. Kadang entahlah tapi baalah di salogalak denai mana ngiju. Kadang entahlah tapi baalah cando makan buah si malakamu. Kadang entahlah tapi baalah di salogalak denai mana ngiju. Kadang entahlah tapi baalah cando makan buah si malakamu. Kan buah si malah kamu.